Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, masih dalam bab Kunil Yatim Kal Abir Rahim. Jadilah untuk anak yatim itu seperti seorang ayah yang penyayang. Telah disebutkan satu asar yang sahih pada pertemuan yang sebelumnya dan penjelasannya panjang. Dan pada saat ini kita akan membacakan asar yang sahih pula, di mana al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musa qala haddatsana Sallam bin Abi Muti' an Asma' ibn Ubaid qala qultu li ibn Sirin. Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad asar yang sah ini sampai Asma Ibn Ubaid. Beliau berkata kepada Ibn Sirin, indi yatimun. Kata Asma kepada Ibn Sirin, aku memiliki seorang anak yatim yang aku urus, yang sedang aku pelihara, yang sedang aku tanggung. Qala, maka Ibn Sirin berkata, isna' bihi ma tasna'u bi waladika. Perlakukanlah anak yatim itu sebagaimana engkau perlakukan anakmu sendiri dengan baik. Sebagaimana engkau perlakukan anakmu sendiri dengan baik, maka perlakukan pula anak yatim itu dengan baik. Idribhu ma tadribu waladak. Pukullah anak yatim itu ketika dia perlu dididik, ya, perlu dipukul dengan pukulan yang tidak memudaratkannya, sebagaimana engkau juga boleh memukul anakmu sendiri ketika dibutuhkan untuk dipukul. Nah, asar ini sanadnya sahih. Nah, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Dan dijelaskan oleh Syekhuna Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah dengan mengatakan, al-yatim yunazziluhu kafiluhu al-mu'min manzilata waladihi batinan wa zahiran. Seorang yang mengurus anak yatim itu, seorang mukmin yang mengurusi anak yatim itu hendaknya menempatkan anak yatim itu seperti anaknya sendiri, secara batin dan secara zahir, ya. Cintanya kepada anak yatim, ya, sebagaimana cintanya kepada anaknya sendiri, ini batinan. Dan perlakuannya terhadap anak yatim hendaknya sebagaimana perlakuannya kepada anaknya sendiri. Ini maknanya batinan wa zahiran. Cintanya, perlakuannya, pendidikannya, hendaknya dia samakan. Nah, bagi orang yang sudah merasa siap untuk mengurus anak yatim, ya, karena memiliki kelebihan, sehingga dia bisa mengurusi orang-orang yang wajib dia tanggung, begitu juga anak yatim, maka hendaknya dia seperti ini kondisinya, menempatkan anak yatim tersebut sebagaimana dia, anak yatim itu seperti anaknya sendiri, dia tempatkan seperti anaknya sendiri. Faqad yahtaju ila ta'dib wa huwa ta'dib bil ma'ruf. Terkadang anak yatim itu butuh untuk dididik, tentunya dengan pendidikan yang baik. Mithlu ma tu'addibu waladaka, sebagaimana engkau mendidik anakmu sendiri. sawa'an bizajri bil kalimati allati tu'athir 'alaihi wa tamna'uhu mimma yusabbibu lahul fasada wal khasara. Baik pendidikannya itu dengan ucapan yang bisa berdampak baik untuk anak yatim tersebut, dan ucapan yang bisa menghalanginya dari sebab-sebab kerusakan dan kerugian di dunia dan di akhirat. Nah, karena dalam pendidikan anak, termasuk juga pendidikan anak yatim, sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab at-tarbiyah, dengan ucapan, dengan pukulan yang tidak memudaratkan, dengan memboikot, menghalanginya, menahan beberapa pemberian kepada mereka, ya, sebagaimana nanti akan kita sebutkan dari fatwa Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Au tadribuhu bi'asan saghiratin kama tadribu waladak. Selain dengan ucapan, bisa juga mendidik anak itu dengan memukul menggunakan tongkat kecil, sebagaimana engkau memukul anakmu sendiri, ya. Boleh engkau memukul anak yatim, ya. Orang yang mengurus anak yatim boleh memukul dengan tongkat kecil sebagaimana diperbolehkan untuk memukul anaknya sendiri. Fahadza la haraja 'alaika. Yang demikian ini tidak mengapa, kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Innama huwa min babit tarbiyati lil yatim ka tarbiyati li waladika min sulbi. Kenapa diperbolehkan memukul anak yatim dengan tongkat atau yang lainnya dengan syarat tidak memudaratkan anak yatim, tidak memudaratkan anak kita sendiri? Karena itu adalah salah satu metode untuk mendidik anak. Falaka fi dzalikal ajr, bahkan kata beliau, itu dengan itu kita akan mendapatkan pahala, ya, mendidik anak. Kalau kita memukul dengan niat mendidik anak yatim, maka akan mendapatkan pahala. Li'annaka tahrisu ala salahihi fi halihi wa mustaqbalihi fi hayatihi dunyawiyah wa hayatihi diniyah. Karena seorang, ya, yang melakukan hal ini, dia semangat mendidik anak dia sendiri atau mendidik anak yatim, ya, agar dia menjadi baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Fi hayatihi dunyawiyah wa hayatihi diniyah. Semangat agar anaknya sendiri dan anak yatim mendapatkan kebaikan di kehidupan dunia ini dan kehidupan apa yang berkaitan dengan dunianya atau yang berkaitan dengan agamanya. Nah, disebutkan oleh beliau, falaka fi dzalikal ajr, engkau akan mendapatkan pahala ketika tujuannya untuk mendidik anak engkau sendiri atau anak-anak yatim. Ya. Ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz dalam fatwanya ketika menjelaskan cara mendidik anak. Ada dalam beberapa fatwa, di antara perkataan beliau, kata beliau rahimahullah. Naam. Bal ala waliyil yatim an yu'addibahu idza ma nafa'a fihi al-kalamu bidh-dharbi. Bahkan wajib bagi orang yang mengurus anak yatim, wali yatim, ya, untuk mendidik anak yatim tersebut dengan pukulan jika dia tidak menerima nasihatnya. Maka bertahap, ya. Tidak semua, ya, dipukul, ya. Kalau bisa ditegur dengan ucapan yang baik, ya, maka tidak ada manfaatnya memukul, ya. Dan pukulan itu jika apa? Jika ditegur, jika dinasihati tetap tidak mau menerima nasihat. Boleh, kata beliau. Bahkan wajib. Sebagaimana kata beliau apa? Ala waliyil yatim, wajib. Lakin ma yadribul wajha, akan tapi tidak boleh memukul wajah. Yadribu fi ghairil wajhi, boleh memukul pada selain wajah. Ini syaratnya. Kalau ingin mukul, jangan mukul wajah. Fi mahallat mislil fakhid, misl zuhur, al-katif fi mahallat ghairi khatiratin, ya. Boleh memukul pada tempat-tempat yang tidak berbahaya seperti paha, bahu, pundak, tempat-tempat yang tidak berbahaya. Tempat-tempat yang tidak membuat cacat. Wala yadribul wajha abada, tidak boleh memukul wajah untuk selama-lamanya, tidak boleh sama sekali secara mutlak. An-nabi naha an dharbil wajh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah. Wala yadribul mahallatil khatirah al-muqatil walakin yadribuhu fil mahal fil mahalil muhtamilah. Mithlu ilyatihi wa fakhidhihi wa dhahrihi syai' khafif yahsulu bihi rada'. Boleh memukul tapi bukan di wajah dan bukan di tempat-tempat yang berbahaya yang bisa membunuh, ya. Jangan di organ-organ vital. Ya. Boleh mukul paha, pundak, dan yang semisalnya tidak berbahaya dengan pukulan yang tidak berbahaya, ya. Tidak terlalu kuat. Ya. Dan dalam fatwa yang lain, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menjelaskan, lil walidi wal walidah ta'dibul atfal idza ra'aya dzalik walau kana dunal ashri. Bagi seorang ibu dan seorang ayah, boleh mendidik anaknya, ya, dengan pukulan atau dengan ucapan yang keras, ya, jika diperlukan. Meskipun anaknya belum berusia 10 tahun, kata beliau. Walau kana dunas sabi'a, meskipun anaknya di bawah 7 tahun. Idza ra'a an yu'addiba waladahu dzakaran kana unsa, jika diperlukan. La ba'sa, kata beliau, tidak mengapa. Lakin bi syai'il ladzi yunasibuhu la yadhurruhu. Tapi menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kondisi anak, tidak memudaratkan anak. At-ta'dibul khafif yanfa'uhu wa la yadhurruhu. Ta'dib yang ringan yang bermanfaat dan tidak memudaratkan anaknya. Idza kana yata'adda 'ala ikhwanihi shighar. Beliau sebutkan, ya, contoh, ya. Kapan boleh anak itu dipukul, ya. Misalnya anak itu, ya, meskipun dia bawa 7 tahun atau 10 tahun, ya, suka mengganggu, ya, teman-temannya yang lain, ya. Anak-anak kecil yang lain suka menzalimi, ya, memukul, ya, bahkan membahayakan, menyakiti. Idza kana ya'basu fil baiti abasan yu'zi, ya. Atau dia merusak, ya, perkakas rumah, ya. Melakukan perkara-perkara yang sia-sia, ya, merusak dan semisalnya, ya, yang berbahaya tentunya. Au ma asbaha dzari, atau yang semisalnya, yu'addibuhu ad-dharabat al-khafifah. Maka seorang ayah atau ibu boleh mentakdibnya dengan pukulan yang ringan. Au bil kalamis syadid alladhi yarda'uhu, atau dengan ucapan yang keras yang bisa mencegahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Au bidzarabatil khafifah. Au man'ihi min ba'dhi hajatihi allati yuriduha hatta yata'addaba. Dengan ucapan yang keras atau dengan pukulan yang ringan atau dengan memboikot, ya. Memboikot permintaan-permintaan anaknya, ya. Menolak memberikan hal-hal yang biasa diberikan supaya dia beradab. Minal um wal ab wa min akhihi al-kabir idza kana ma indahu ab wala um aw min ammihi aw min khalatihi ala hasabi halihi. Ta'dib ini, pukulan ini atau teguran yang keras ini dilakukan oleh seorang ayah atau ibu atau saudaranya, ya. Jika dia tidak punya ayah dan ibu lagi, atau dari pamannya atau dari bibinya, sesuai dengan kondisi anak tersebut. Nah, ini penjelasan dari ulama kita Asy-Syaikh bin Baz, Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, ya, Mufti negara Arab Saudi yang dulu. Nah. Ditambah sedikit bab adabil yatim, bab adab anak yatim. Berkata Imam Al-Bukhari, qala hadatsana Muslim, qala hadatsana Syu'bah an Syumaisah Al-Ataqiyyah qalat. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad atsar yang sahih ini sampai Syumaisa Al-Ataqiyah berkata, "Dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha." Pada suatu saat pernah diceritakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adab seorang anak yatim, ya, kelakuan seorang anak yatim. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan kelakuan anak yatim itu, maka beliau berkata, "Inni la adribul yatima hatta yanbasita." Sungguh aku memukul anak yatim jika anak yatim itu perlu dipukul supaya dia kembali kepada fitrahnya, supaya dia menjadi baik. Nah, penjelasannya sedikit. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Qad sabaqa fil hadithi alladhi qabla hadha bayanu ma yata'allaku bi kafalatil yatim wa jawazu ta'dibihi alladhi yakunu sababan fi salahihi wa hadha huwa ma dalla 'alaihi hadzal hadits." Telah berlalu dalam hadis sebelum ini, dalam asar yang sebelum ini, penjelasan tentang cara mengurus anak yatim, ya. Karena mengurus anak yatim itu bukan hanya menafkahinya saja, tapi mengurusi akhlaknya juga, supaya menjadi anak yang baik, akhlaknya, akidahnya. Wajawaz, dan diperbolehkan untuk mentakdib, memukul dengan pukulan yang ringan atau menegurnya dengan teguran yang keras, ya, supaya menjadi anak yang baik. Dan ini yang ditunjukkan dalam atsar ini dari ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ummul Mukminin memukul anak yatim yang perlu dipukul. Wa huwa an tu'amilal yatim alladhi fi hijrika aw fi kafalatika kama tu'amilu abna'aka min sulbik. Dalam atsar ini, ya, ada faedah supaya engkau memperlakukan anak yatim yang berada dalam asuhanmu, yang berada dalam pengurusanmu, sebagaimana engkau memperlakukan anak-anakmu sendiri. Ketika perlu dipukul, maka dipukul. Ketika perlu ditegur, maka ditegur. Nah, sebagaimana di awal tadi disebutkan, ya. Nah, bukan hanya yang berkaitan pukulan, tapi cintanya, perlakuan baiknya juga harus sama dengan perlakuan baik kepada anak-anak sendiri. Kama ra'aita fi nususis sabiqah yadribul insanul yatima kama yadribu waladahu yastaslihuhu la liyantaqima minhu. Sebagaimana engkau lihat dalam nas-nas sebelumnya, seorang insan memukul anak yatim sebagaimana diperbolehkan memukul anaknya sendiri. Nah, diperbolehkan memukul anak yatim bagi orang yang mengurus anak yatim sebagaimana diperbolehkan memukul anak sendiri. Dengan tujuan apa? Agar bisa memperbaiki akhlak anak yatim atau anaknya sendiri. Bukan dengan tujuan apa? Balas dendam. Ini penting. Niatnya bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperbaiki akhlak anak yatim atau memperbaiki anaknya sendiri. Wala li'annahu yubghidhuhu, bukan karena dia benci kepada anak yatim tersebut memukulnya, tapi memukulnya agar dia menjadi baik. Fahuwa yadribul yatim mithlu ma yadribul insanu waladahu wa huwa yuhibbuhu. Yuhibbu lahu an yakuna min ahlil kamal fil hayati wa fis salah. Wa hadha ma'rufun wa muta'arifun alaihi annal walada as-saghira alladhi yakunu dharbul khafifu sababan fi hidayatihi annahu la haraja fihi. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, seorang insan memukul anaknya dalam keadaan dia cinta kepada anaknya, ya. Karena seorang ayah atau ibu atau orang yang mengurus anak yatim yang tidak cinta, maka dia akan masa bodoh, ya. Terserah anaknya mau jadi apa. Tapi jika orang tuanya cinta kepada anaknya, kepada anak yatim yang diurusi, maka dia akan sangat serius, ya, berusaha dengan ucapan atau dengan cara-cara yang tadi disebutkan, ya, untuk apa, membentuk anaknya sejak dini. Nah, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Syarah Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau sebutkan satu syair, ya, yang maknanya, mendidik anak yang masih kecil, ya, itu seperti apa? Membengkokkan ranting-ranting, masih bisa dibengkokkan. Ya. Tapi kalau anak sudah besar, sudah dewasa, maka seperti ingin membengkokkan pohon yang besar, ya. Susah. Nah. Tapi kalau masih kecil, maka lebih mudah, ya. Biiznillah ta'ala, seperti membengkokkan ranting, bisa kan kalau ranting dibengkokkan? Nah. Tentunya itu semua dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua orang tua, pengajar, pendidik dan yang lainnya hanya bisa berusaha, berdoa, menjalankan apa yang diwasiatkan oleh para ulama sebelumnya, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak kita bisa menjadi baik. Ini tujuannya, ya. Dengan cinta, ya. Seorang itu memukul anak yatim itu. Sehingga dia tidak memukul, bukan balas dendam, ya. Tapi mukul supaya anaknya itu bisa jadi baik, ya. Sehingga tidak memukul pada tempat-tempat yang bahaya, bukan pada muka atau yang lainnya. Wa yuhibbu lahu an yakuna min ahlil kamal, ya. Seorang ayah, seorang ibu, pendidik yang mengurus anak yatim itu sangat ingin anaknya itu menjadi orang yang sempurna, ya. Di dunia menjadi orang baik, berakhlak baik, soleh, dan dunianya dan agamanya, dan ini perkara yang ma'ruf, sudah diketahui bersama. Annal walada as-saghir alladhi yakunu darbul khafif sababan fi hidayatihi annahu la haraja fihi. Yani perkara yang sudah diketahui bersama. Nah, ini kata beliau, kata ulama kita. Boleh memukul dengan pukulan yang ringan, tidak keras. Karena itu menjadi sebab anak kita mendapat hidayah, ya. Nah, kalau anak sudah bisa dinasihati, ditegur, ya enggak perlu dipukul, ya. Nah, untuk enggak ada faedahnya. Tapi kalau anak yang bandel, yang dinasihati berkali-kali enggak bisa, ya. Nah, maka tidak mengapa untuk memukulnya dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Karena niat kita adalah ingin menjadikan dia anak yang baik, ya, bukan untuk balas dendam atau melampiaskan kemarahan. Fakadzalikal yatim alladzi fakadzalikal yatim alladzi takfuluhu amilhu bima tu'amilu bihi waladaka min sulbika wallahu a'lam. Demikian pula ketika seorang mengurusi anak yatim, maka hendaknya perlakukan dia sebagaimana engkau perlakukan baik anakmu sendiri. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini beberapa faedah dari kajian malam ini, semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan yang mendengarkan. Atas kekurangan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.